Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat nikmatnya kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita, yaitu belajar akidah dari dasar yang diambil dari kitab Matan Khulasah Fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih Hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu syirik dan apa itu kufur. Dan juga bahwa kufur itu lebih luas daripada syirik. Artinya kufur itu boleh jadi terjadi selain daripada syirik. Ya, ada kufur karena istihza, ada kufur karena juhud, karena tidak meyakini kewajiban, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas kemarin. Dan kita akan selesaikan pembahasan tentang kufur sebelum insya Allah nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang syirik dalam peribadatan. Pada poin yang ke-6, ya, di antara macam-macam kekufuran adalah kufrul i'rab. Sudah sempat kita bahas kemarin, ya, kufur i'rab, yaitu kufur karena berpaling dari agama Allah, tidak mempedulikan agama Allah. Ya. Dan dia ada dua jenis, ya. Ada qismani, ada dua jenis. Yang pertama, al-i'radu al-mukaffir, yaitu sikap berpaling yang membuat seseorang menjadi kafir. Wa huwa ayatrukal mar'u dinallahi wa yatawalla anhu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihihi. Yaitu ketika seseorang meninggalkan agama Allah, dia berpaling dari agama Allah, baik dari hatinya, dari dengan lisannya maupun dengan anggota badannya, dia tidak peduli. Wa ayatrukahu bijawarihihi ma'a tasdiqihi biqalbihi wa nutqihi bisyahadatain. Atau boleh jadi dia hanya meninggalkan pengamalan agama Islam, namun dia tetap membenarkan dalam hatinya dan mengikrarkan dua kalimat syahadat, tapi dia enggak mau menjalankan syariat Islam. Dia cuek, dia berpaling. Ya. Maka ini sama saja namanya i'rad al-mukaffir. Tindakan i'rad, tindakan berpaling dari agama Allah yang membuat kafir. Wa hadzal qismu lahu suratan, dan ada dua bentuk dari jenis i'rad yang ini, ya. Ada dua jenis. Al-ula, yang pertama, al-i'radu 'anil istima'i li awamirillahi jalla wa 'ala, kahalil kufar alladziina hum baquna 'ala adyanihim al-muharrafah. Jenis yang pertama atau gambaran yang pertama adalah ketika seseorang itu berpaling untuk tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah, sebagaimana kondisi orang-orang kafir yang mereka tetap pada agama mereka yang menyimpang. Ya. Betapa banyak, ya, orang-orang yang non-muslim yang enggak mau mendengarkan tentang Islam sama sekali. Ya, ini i'rad jenis yang pertama. Atsaniyah, yang kedua, al-i'radu 'anil 'amali bi jami'i ahkamil islami wa fara'idihi ba'da iqrarihi bi qalbihi bi arkanil imani wa nutqihi bi syahadatain. Yang kedua adalah berpaling tidak mau mengamalkan seluruh hukum-hukum Islam, seluruh kewajiban-kewajiban dalam Islam, setelah dia mengikrarkan, mengakui, ya, dengan hatinya tentang rukun-rukun iman. Dia mengakui, tapi enggak mau mengamalkan Islam. Enggak mau mengamalkan hukum-hukum Islam. Dan dia juga sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, namun dia enggak mau mengamalkan Islam sama sekali. Ya. Faman taraka jinsal amali bi ahkamil islami falam yaf'al syai'an minal wajibati la salata wala siyama wala zakata wala hajja walau ghairaha fahuwa kafirun kufran akbar. Maka barang siapa yang meninggalkan seluruh amal, semua jenis amalan, ya. Dalam Islam, yaitu dia tidak melakukan apapun, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, ya. Maka dia kafir dengan kekafiran besar, berarti kafir yang membuat dia murtad. Aw yu'ridu an ba'dhi ahkamil islami allati yakunu biha musliman, atau dia meninggalkan satu amalan yang menjadikan itu atau menjadikan dirinya sebagai seorang muslim. Ya, apa amalan tersebut? Kal i'radi 'anil sholati la yu'addiha, yaitu orang yang meninggalkan salat tidak mau melaksanakan salat. Kenapa? Karena salat adalah amalan yang menjadikan seorang itu seorang muslim. Ya, kita enggak akan membayangkan ada orang muslim kok enggak salat sama sekali. Ya. Maka ketika dia meninggalkan salat, tidak mau melaksanakan salat, maka dia termasuk i'rad, ya, yang mukafir, yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Itu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, qismu tsani al-i'radu ghairul mukafir. Tindakan berpaling namun tidak menjadikan seorang kafir. Ini termasuk kekufuran, tapi tidak menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Wa huwa ayyatruka al-muslim ba'dhal wajibati syar'iyyah ghairas shalah. Yaitu ketika seorang muslim meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban syariat selain salat. Ada pengecualian, ya, selain salat. Wa yu'addi ba'dhuha, dan dia laksanakan sebagian syariat tersebut. Ka ayyatruka ikhrajiz zakat, ya. Ikhrajaz zakat au shaumi ramadan. Misalnya dia tidak mau mengeluarkan zakat atau tidak mau puasa Ramadan, ya, maka ini berpaling, ya, termasuk berpaling dari agama Allah. Namun karena dia masih melaksanakan sholat, dia hanya meninggalkan sebagian saja, maka ini bukan termasuk i'rad yang mukafir. Ini juga banyak, ya, naudzubillah, di sekitar kita banyak orang-orang yang, ya, nggak puasa gitu, ya, dan mungkin lebih banyak lagi orang yang nggak membayar zakat, ya, karena takut duitnya berkurang dan lain sebagainya. Padahal dia sudah wajib menunaikan zakat. Nah, ini, dan dia tahu hukumnya, ya, tapi dia malas. Nah, maka ini termasuk i'rad, namun tidak sampai kepada derajat kafir. Itu tentang kufur i'rad, ya, berpaling. Kemudian yang ketujuh, nifak yang kufur yang terakhir adalah kufrun nifak. Kafir karena kemunafikan. Ya. Wa huwa ayyudhhiral imana wa yubtin al-kufra. Yaitu ketika seseorang menampakkan keimanan, artinya dia menampakkan diri sebagai orang yang beriman, namun dia menyembunyikan kekafiran. Dia sebenarnya tidak beriman, namun hanya menampakkan diri sebagai orang yang beriman. Wa huwa qisman, dan itu pun ada dua jenis. Ya. Yang pertama, an-nifaqul akbar al-i'tiqadi. Ya, nifak itu yang pertama dan kemunafikan akbar. Ya, kemunafikan besar yang sifatnya i'tiqadi, sifatnya keyakinan. Kalau sudah keyakinan ini berat. Ya, berat. Yaitu ayyudhhiral insanu al-imana wa yubtinu ma yunaqidhuhu. Yaitu ketika seorang menampakkan keimanan dan menyembunyikan pembatal keimanan atau kekufuran. Wal munafiquna aswa'u halan min sa'iril kufar. Dan perlu diketahui bahwa orang kafir itu ada beberapa jenis. Dan orang-orang munafik adalah jenis orang kafir yang paling jelek. Ya, lebih jelek daripada orang kafir asli. Ya, orang yang dia sebenarnya enggak beriman, tapi dia pura-pura beriman. Maka ini justru adalah orang kafir yang paling jelek. Kemudian jenis nifak yang kedua atau kemunafikan yang kedua adalah an-nifaqul asghar. Ya, kemunafikan kecil, wa huwa ayyudhhiral insanu amran masyru'an wa yubtinu amran muharraman yukhalifu ma adhharahu. Nifak asghar atau kemunafikan kecil adalah ketika seorang menampakkan suatu perkara yang masyru', yang sesuai syariat, perkara yang baik. Namun dia menyembunyikan sesuatu yang haram, ya, yang menyelisihi apa yang dia tampakkan. Nah, inilah yang munafik yang sering digunakan, yang istilah ini sering digunakan oleh sebagian orang. Ya, jangan munafik. Maksudnya apa? Oh, jangan kamu menampakkan kamu itu orang soleh. Nah, padahal sebenarnya batinmu itu, nah, atau sebenarnya kamu itu seperti itu kelakuannya. Nah, gitu kan. Nah, inilah yang sering dipahami orang dan sering digunakan orang sebagai istilah munafik. Ya, munafik yang bukan masalah keimanan, namun masalah dia menampakkan sesuatu yang berbeda dari hatinya, gitu ya. Sebenarnya saya tuh nggak suka, tapi ya saya tampakkan sesuatu yang baik. Itu kemunafikan, ya. Nah, ini namanya nifaq asghar yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Namun ini tentu saja suatu kejelekan yang sangat jelek, ya. Orang menampakkan sesuatu yang berbeda dari hatinya, itu namanya munafik. Ya, itu beberapa jenis kekufuran besar, ya, yang tentu di dalam rincian tadi ternyata ada sebagian kufur yang kecil, ya, semisal tadi ini nifaq asghar, kemudian i'rad ghairu mukaffir ini tadi masuk dalam pembahasan kufur besar, namun itu adalah rincian bahwasanya ada i'rad atau ada yang berpaling yang tidak sampai kafir, ya, ada nifak, kemunafikan yang tidak sampai derajat kafir. Kemudian jenis yang kedua, kufur yang kedua adalah al-qismu tsani al-kufrul asghar. Kufur kecil. Ya, kufur kecil adalah kullu ma atlaqa alaihi al-kitabu wa sunnatu kufran wa lam yasil ila haddil kufril akbar. Yang dimaksud dengan kufur kecil adalah segala sesuatu yang disebut oleh Al-Qur'an dan Sunnah sebagai suatu kekufuran, ya, disebut ini kufur, ya. Namun hakikatnya tidak sampai pada derajat kufur akbar yang menjadikan seorang itu keluar dari Islam. Ya, kaqitalil muslim li akhihil muslim. Contoh kufur asghar adalah, ya, seorang muslim membunuh saudaranya sesama muslim. Syariat menyebutnya sebagai suatu bentuk kekufuran, kekafiran, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim, seorang mukmin adalah kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Maka bukan berarti kemudian loh kalau membunuh orang kafir berarti kafir ente, enggak. Kufur di sini maksudnya kufur asghar. Ya. Kufur asghar berarti disifati kufur, disifati sebagai perbuatan kufur oleh syariat, namun tidak membuat pelakunya murtad. Ya, tapi dosa besar ya membunuh seorang muslim. Atau wata'nu fi ansabil akhirin. Contoh yang lain misalnya mencela nasab orang lain. Ya, kadang kita ini ejek-ejekan sama orang itu membawa-bawa nama bapaknya, membawa nama nenek moyangnya gitu ya. Kamu tuh keturunan maling, kamu keturunan PKI, kamu keturunan ini dan itu. Ini mencela nasab, ya, membawa-bawa nasab untuk dijelek-jelekan. Ini perkara yang disebut oleh syariat sebagai suatu bentuk kekufuran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itsnatani finnas, ya, huma bihim kufrun. Ada dua hal yang itu ada pada diri manusia yang menjadikan mereka kufur. Atau itu dua kekufuran yang ada pada diri seorang manusia. Yang pertama at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, dan yang kedua an-niyahah 'alal mayyit, meratapi orang yang meninggal. Ya, itu dua hal yang Nabi katakan kufrun, kekufuran. Tapi kalau orang niyahah meratapi mayit bukan berarti dia oh kafir kamu, enggak. Begitu pula dengan mencela nasab tidak berarti kufur. Namun kenapa disifati kufur? Karena ini mengantarkan kepada kekufuran akbar. Sarana, ya. Mencela nasab itu pekerjaan orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Niyahah juga sama. Itu kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Maka banyak di antara syariat yang menyebutkan misalnya ini perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah bukan berarti kalau melakukannya kemudian Anda seperti orang jahiliyah kafir, enggak. Tapi Anda menyerupai orang-orang jahiliyah. Ya. Sama halnya seperti ini, disebut kufur, bukan berarti kemudian keluar dari Islam. Namun ini peringatan keras, karena ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Itu tadi tentang kufur, ya, ya, sebagai resume dari apa yang kita bahas sebelum kita masuk bab berikutnya adalah bahwa kufur itu ada dua jenis, yaitu kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar adalah kufur yang mengeluarkan seorang dari agama Islam, dan kufur asghar adalah yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, dan hanya seorang muslim itu tetap menjauhi walaupun kufur asghar. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke bab baru yang sesuai dengan judul pada pekan ini. Al-faslu tsani al-ibadatu wattikhadhu syirki fiha. Pasal yang kedua tentang ibadah. Apa itu ibadah dan bagaimana syirik itu bisa masuk dalam ibadah. Ya. Dimulai dari pembahasan tentang ta'riful ibadah, yaitu tentang pengertian ibadah. Al-ibadah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirati. Ya, ini pengertian dari ibadah. Ya. Saya kasih kurung di sini. Ibadah adalah ya, sebuah nama atau sebuah istilah yang menyeluruh, yang mencakup semua hal yang Allah cintai dan semua hal yang Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan, baik yang tersimpan dalam batin maupun yang terlihat di permukaan atau yang tampak. Itu adalah pengertian ibadah. Wa hadza bi'tibaril muta'abbad bihi. Ini kalau dilihat dari apa saja bentuk ibadah. Ya, atau cara-cara beribadah itu apa saja. Jenis-jenis ibadah itu apa saja. Maka pengertiannya ini. Semua hal yang Allah cintai. Allah mencintai apa misalnya? Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Berarti tobat merupakan ibadah. Ya. Allah mencintai orang-orang yang mengislah, ya, mendamaikan dua orang yang berselisih. Berarti ini ibadah. Ya, semua yang Allah cintai. Ya, Allah mencintai sholat. Berarti sholat ibadah. Ya. Dan seterusnya, minal aqwali. Baik itu berupa perkataan, ya, perkataan yang baik, kemudian zikir, itu ibadah. Sekedar berbicara yang baik itu juga merupakan ibadah. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Allah menyuruhnya, menyuruh orang untuk berkata baik. Wa qulu linnasi husna, kata Allah, dan berkatalah yang baik kepada orang. Berarti berkata yang baik merupakan ibadah. Apalagi zikir, apalagi yang lainnya. Wal a'mal, dan juga amalan, sholat, zakat, haji, kemudian apalagi berbakti kepada orang tua, ya, kemudian berbuat baik kepada tetangga, itu perbuatan yang Allah cintai, ya, maka itu ibadah. Al batinah wal zahirah, baik itu berupa yang sifatnya batin maupun lahir. Ya, kalau yang tadi kita sebut itu yang lahir, yang kelihatan, ya, sholat kelihatan. Ya, birrul walidain kelihatan. Ada juga yang sifatnya batin. Apa itu? Misalnya tawakal kepada Allah. Bergantung kepada Allah itu ibadah. Ya, takut kepada Allah itu ibadah. Cinta kepada Allah ibadah. Ya. Berharap pahala Allah itu kan batin. Itu ibadah. Allah suka. Ya. Maka berarti luas sekali ibadah ini. Ya. Apa yang kita pikirkan bisa jadi ibadah. Apa yang kita rasakan bisa jadi ibadah. Apa yang kita lakukan ke teman kita, ke tetangga kita, bisa jadi ibadah. Ya, bukan hanya sekedar sholat, zakat, dan lain sebagainya. Ya, sangat luas. Ya. Kemudian ada juga pengertian yang lain. Waqila hiya tadhallul lillah azza wa jalla bifi'li ma amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul perintahkan. Ya. Wa tarki ma nahallahu anhu wa rasuluhu, dan juga meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ibtigha'a wajhillah wa daril akhirah. Semua itu dilakukan dalam rangka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, dan mengharapkan surga. Itu pengertian bi'tibari ta'abbud, yaitu dari dilihat dari sisi inti ibadah itu sendiri. Jadi inti ibadah itu apa? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri. Ya, namanya juga ibadah. Ya, punya akar yang sama dengan abdu, hamba. Ya. Menghambakan diri. Jadi kalau namanya menghamba itu ya nurut dengan tuannya. Seorang budak, seorang hamba sahaya itu nurut apa saja yang dibilang tuannya, nurut. Ya. Cuci baju, pel. Ambilin ini, ambilin itu ke sini. Tolong kamu ke sana. Kamu ke sini. Nurut, ya. Dan itu merendahkan diri sekali. Maka seperti itulah kita menghambakan diri kepada Allah. Kenapa kita menuruti semua apa yang Allah perintahkan? Karena kita ini hamba Allah. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kadangkala ada yang terpaksa. Karena supaya dipuji. Nah, ini bukan termasuk ibadah. Ya. Ibadah yang benar adalah mengharapkan Allah dan mengharapkan surga. Jadi mengharapkan surga sama sekali tidak tercela. Bahkan ini termasuk di antara definisi ibadah. Ya. Orang disuruh untuk mengharapkan surga. Jadi ini pengertian ibadah. Wal ibadatu tatadhammanu ghayatadh dhulli lillah wa bi ghayatil mahabbati lahu. Dan maka ibadah itu mencakup ketundukan yang puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang juga memuncak. Berarti sangat tunduk, sangat menghinakan diri di hadapan Allah dan sangat cinta kepada Allah. Itu asasnya ibadah itu. Ya. Kemudian al-matlabu tsani syartul ibadah. Dua syarat ibadah. Ya. Atau dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama al-awwal al-ikhlas. Ya. Syarat diterimanya ibadah kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa ay yaqsidal 'abdu bi 'ibadatihi wajhallahi duna siwah. Ikhlas adalah meniatkan ibadah. Ketika seorang hamba meniatkan ibadahnya untuk mengharapkan wajah Allah dan tidak mengharapkan yang lainnya. Artinya, walaupun dia mengharapkan ridho Allah, tapi kalau sambil mengharapkan yang lainnya, ini berarti belum ikhlas. Contohnya orang yang riya. Orang yang riya, mungkin dia ingin dapat pahala dari Allah. Ya, dia sholat itu ingin dapat pahala, tapi juga sekaligus ingin dilihat orang. Berarti belum ikhlas, belum memurnikan ketaatannya, ibadahnya hanya untuk Allah semata. Namun masih ya diduakan. Ya, untuk yang lainnya juga dia tujukan. Itu syarat yang pertama, syarat mutlak. Ya. Atsani yang kedua, muwafaqatu syar'illah. Yaitu harus sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Ya. Wa dzalika an takuna al-ibadatu muwafaqatan li syar'illahi fi waqtiha wa sifatiha wa jinsiha wa sababiha wa 'adadiha wa makaniha wa zamaniha. Maksudnya adalah hendaknya ibadah seorang hamba itu harus sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dalam bentuk apanya? Dalam hal-hal yang disebutkan di sini, ya. Yang pertama sesuai waktunya. Ya. Kalau sholat subuh ya di waktunya. Ketika fajar terbit dan tidak boleh melebihi ketika syuruk, ya, ketika matahari terbit. Jadi dari fajar terbit sampai matahari terbit. Begitu pula zuhur, begitu pula asar, maghrib, dan isya. Semua ada waktunya. Ya. Kita bermauquta, ketetapan yang sudah ada waktunya. Ya. Kemudian sesuai juga sifatnya atau caranya. Ya. Urutannya. Misalnya wudu. Wudu sudah ada urutannya. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq dan seterusnya itu kan. Waghsilu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu wudu. Nah, kalau ada yang saya mulai dari kaki dulu deh. Baru kemudian muka, baru kemudian tangan misalnya. Ya, ini enggak sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Ya. Atau ibadah yang lainnya, ya. Misalnya haji, manasiknya dimodifikasi sendiri, ya, tawaf, dia tidak sesuai dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawafnya misalnya berlawanan dengan arah jarum jam, ya, searah dengan arah jarum jam, ya, ini nggak sesuai, ya. Maka harus sesuai sama dengan apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajin siha dan jenisnya, misalnya orang berkurban, ya berkurban. Kurban yang digariskan oleh syariat adalah bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak, ya hewan yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal sebagai hewan ternak, ya yaitu sapi, kambing. Ya, atau unta. Nah, kalau misalnya ada orang yang saya punya kuda, mau saya jadikan kurban, Anda bisa seperti ini karena kuda bukan hewan ternak. Ya, kuda bukan hewan ternak. Ini berarti tidak sah kurbannya, karena tidak sesuai jenisnya. Harus sesuai jenisnya juga harus sama. Ya, kalau namanya bahimatul an'am, ya pilihannya cuma sapi atau yang semisal dengan sapi, misalnya kerbau. Atau kambing atau domba dan unta, ya. Adapun misalnya berkreasi dengan karena saya punyanya ayam, tidak bisa seperti ini, harus sama jenisnya. Kemudian sebabnya wasababiha, harus sama juga sebabnya, ya. Jangan pula nggak ada sebab tiba-tiba ibadah, ya. Nggak sesuai sebabnya. Misalnya apa? Merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, tidak merayakannya. Kenapa tiba-tiba sekarang orang merayakannya? Sebabnya apa? Ya, kecintaan, misalnya kecintaan kepada Nabi. Sahabat juga cinta kepada Nabi, tapi itu tidak menyebabkan mereka kemudian membuat ibadah tertentu, mengadakan suatu perayaan tertentu, menjadikan hari tersebut sebagai hari Id, hari raya. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di Madinah, beliau mendapati orang-orang di Madinah itu mereka punya dua hari raya, ya, yang mereka ambil dari orang-orang Persia. Ya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membatasi Aid itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, dan tidak ada Id yang lain. Ya, tidak ada kemudian Id yang dibuat-buat. Maka sebabnya juga harus jelas. Kemudian ada diha, jumlahnya juga harus sesuai. Salat subuh ya jangan karena merasa soleh, kemudian saya tambah jadi 3 rakaat, saya jadikan 4 rakaat, gitu ya. Atau yang lainnya, ya tawaf supaya lebih afdol saya jadikan 8, 9. Nah, zikir setelah sholat, saya jadikan 40 aja deh biar genep. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Kalaupun dia mau nambah, bukan dalam rangka ibadah, misalnya takut ragu, maka insya Allah tidak masalah. Ya, misalnya jadi 34, karena mungkin ragu di tengah, ditambahkan 1 jadi 34, tidak masalah. Karena bukan bermaksud, 34 itu lebih baik, 34 itu termasuk ibadah. Ya. Tapi dia hanya sebagai sarana untuk menghilangkan keraguan. Tapi kalau dia niatkan itu lebih baik 34 lebih baik 40 Nah, ini adalah menyelisih Nabi, ya, dari sisi jumlah. Wa makaniha, dan juga tempatnya. Nah, tempat juga harus sesuai, ya. Kalau orang misalnya mau iktikaf, ya, iktikaf tempatnya di masjid. Kalau orang mau iktikaf di rumah, ya tidak sah. Karena tempatnya di masjid. Ya, kalau orang misalnya mau tawaf. Tawafnya mungkin di Baitullah, tapi dia tawafnya itu melewati Hijr Ismail. Berarti enggak sesuai, karena tempat tawaf itu adalah di luar Ka'bah. Haulal Ka'bah, di luar Ka'bah. Nah, kalau misalnya dia masuk ke area antara apa? Bangunan Ka'bah dengan Hijr itu, dia lewat situ, berarti dia tawaf tidak pada tempatnya dan tidak sah. Ya. Ya, atau misalnya orang wukuf selain di Arafah, wukuf di Muzdalifah. Ini juga bukan tempatnya. Jadi tempat juga harus sesuai. Yang terakhir wa zamaniha dan juga waktu. Waktu di sini maksudnya adalah bulan-bulan atau hari-hari. Misalnya orang mau haji. Selain di bulan haji kan pernah ya ada wacana orang kita supaya bisa enggak uyak-uyakan ketika haji. Haji kita adakan juga di luar bulan-bulan haji. Di luar bulan Syawal sampai Dzulhijjah. Pernah ada wacana semacam itu dan itu tentu hal yang salah, ya. Karena waktunya sudah jelas. Ya, al-hajju asyhuru ma'lumat. Haji itu di waktu-waktu yang sudah di bulan-bulan yang sudah diketahui, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Kalau ada orang mau di luar itu ya silakan, enggak ada yang melayani dan enggak akan sah gitu ya. Seperti itu. Jadi itu ibadah harus sama dalam semua hal yang tadi kita sebutkan, waktunya, tata caranya, jenisnya, sebabnya, jumlahnya, tempatnya, dan waktunya. Ya, itu kalau sudah sesuai maka insya Allah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi syarat pertama ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga tentang anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah. Ma thabata annahu ibadatun fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Apa saja yang telah jelas bahwasanya itu suatu ibadah, maka ketika dipalingkan, ketika ditujukan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik besar. Sekali lagi, apapun yang disebut sebagai ibadah yang kita sebutkan tadi, amalan lahir, amalan batin, ya, perkataan, perbuatan ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Wahiy anwa'un, dan ada beberapa jenis syirik, ya. Ada beberapa jenis ibadah, ya. Ada beberapa jenis ibadah yang tadi kita sebutkan. Semua hal yang Allah cintai, semua hal yang Allah ridhoi berupa perkataan perbuatan itu kan umum. Nah, ini akan dirinci di sini. An-na'ul awal, yang pertama, jenis ibadah yang pertama adalah ad-du'a, yaitu doa. Wa huwa yanqasimu ila qismain. Dan doa ini pun terbagi menjadi dua. Ada dua jenis doa, ya. Yang pertama, du'a'u ibadah. Doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Wa huwa mutlaqut ta'abbudi kas-shalati waz-zakati wa nahwi dzalika. Yaitu doa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Ya, doa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Ya, semisal salat, zakat dan lain sebagainya. Artinya doa itu kan artinya menyeru kepada Allah. Ya. Memohon kepada Allah. Ya, kalau dalam pengertian usul fikih, ya, doa adalah suatu permintaan dari pihak yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Itu namanya doa. Ya, permintaan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Itu namanya doa. Maka doa ibadah artinya kita memohon, kita menyeru kepada yang kita anggap lebih tinggi, ya, supaya menerima persembahan kita, menerima ibadah kita. Makanya disebut juga dengan doa. Ya. Ini yang pertama, doa ibadah. Atsani, jenis yang kedua adalah du'a'u mas'alah, yaitu doa permintaan. Wa huwa talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu. Yaitu meminta hal-hal yang bermanfaat. ya, atau meminta hal yang memberikan manfaat, atau meminta dijauhkan dari hal yang membahayakan. Nah, inilah doa yang istilah-istilah doa yang difahami oleh kebanyakan masyarakat kita. Ya, berdoa kepada Allah, minta supaya ini, minta supaya itu. Nah, itulah jenis yang kedua. Ya, minta, misalnya minta rumah, minta handphone, minta istri yang cantik, minta istri kedua, nah, misalnya ya, dan lain sebagainya. Atau berdoa supaya dijauhkan dari kejelekan, dari hal-hal yang membahayakan. Ini juga doa permintaan, ya. Maka dengan adanya doa, pembagian doa ini, ya, maka wadu'a'u ghairillah aqsamun, ya. Dan berdoa kepada selain Allah itu terbagi menjadi beberapa jenis, ya. Kita akan bacakan sebagian di sini sesuai dengan waktu yang kita punya, ya. Jenis yang pertama adalah jenis yang merupakan syirik akbar, ya. Berdoa kepada selain Allah yang sampai pada derajat syirik akbar. Walahu suwar, dan ada beberapa bentuknya. Contoh berdoa kepada selain Allah, gambarannya seperti apa, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar berdoa gini kepada orang, ya, tapi ternyata ada beberapa bentuk, ada beberapa gambaran. Yang pertama, ayyakunal matlub la yaqdiru alaihi illallah azza wa jalla. Yang pertama adalah ketika yang diminta itu tidak mampu untuk memenuhinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hal yang diminta itu tidak ada yang bisa memenuhi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tapi diminta kepada selain Allah. Maka ini syirik akbar. Ya. Contohnya, ayat luba min ahadin inzalal ghaith. Contohnya minta kepada seseorang untuk bisa menurunkan hujan. Mbah Pawang, tolong, kita sudah kekeringan, tolong turunkan hujan. Misalnya. Maka ini syirik akbar. Karena apa? Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meminta kepada orang yang sebenarnya dia tidak mampu. Hanya Allah yang mampu, tapi kita minta ke dia, berarti telah menyekutukan Allah. Ya. Harusnya itu merupakan kekhususan Allah. Kita jadikan orang lain punya kekhususan tersebut. Tidak jadi khusus lagi. Gitu ya. Kan pengertian syirik adalah, ya, menjadikan kepada selain Allah kekhususan-kekhususan yang hanya ada pada Allah. Ya. Atau wa ghufran adz-dzunub, atau minta pengampunan dosa. Seperti yang dilakukan orang-orang di agama lain. Ya. Mereka meyakini bahwasanya ada perantara-perantara yang bisa mengampuni dosa. Dia datangnya orangnya, tolong ampuni dosa saya. Maka ini, ya, juga syirik akbar. Karena hanya Allah lah yang mengampuni dosa-dosa. Wa ghairi dzalika, dan semisal itu, ya, fahada syirkun akbar, ini syirik besar. Mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang kedua, gambaran yang kedua, fi thariqati thalab, yaitu dilihat dari cara dia meminta. Ya. Bi ayyakuna bikamalil dzulli wa bikamalil mahabbah. Ya, dia meminta kepada selain Allah itu dengan ketundukan yang sempurna, tunduk banget. Ya. Ngasih sesuatu gitu ya. Sangat tunduk sekali. Dan dengan penuh kecintaan. Ya. Au bi raghbatin wa rahbatin la tusrafu illa lillah. Atau dengan rasa harap dan rasa cemas yang seharusnya itu hanya ditujukan kepada Allah. Ya. Fahadha syirkun akbar, ini juga syirik akbar. Ya. Misal mohon kepada Mbah Dukun, mohon kepada jin, ya, dengan ketundukan, sepenuh ketundukan, nurut apa yang dibilang, kamu harus sediakan ini, sediakan apa namanya, kendi apa dan seterusnya. Nah, ini berarti syirik akbar. Kemudian gambaran yang ketiga, ayyakunal mad'u ba'idan 'anid da'i fa inna du'a'a mithla hadza syirkun akbar. Yang ketiga adalah ya bentuk atau gambaran syirik doa yang merupakan syirik akbar adalah ketika yang diminta atau yang dimohonkan ini jauh dari orang yang memohon, jauh dari orang yang berdoa. Maka doa semisal ini adalah syirik akbar. Misalnya, ada orang nih masih hidup, tapi dia di Jakarta, yang berdoa di Jogja. Ya, dianggapnya Mbah, misalnya Mbah Fulan ini sakti. Mbah Fulan, tolonglah saya. Ya. Dia masih hidup, tapi ya jauh gitu ya. Maka ini syirik akbar. Memohon sesuatu yang tidak mampu didengar oleh orang tersebut dan tidak mampu dia lakukan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus, ya, satu-satunya zat yang bisa mendengar hambanya. Dari jauh, dengan suara selirih apapun, bahkan tidak bersuara pun Allah Maha mendengar. Ya. Nah, kalau itu kemudian ditujukan kepada makhluk, dianggapnya makhluk bisa mendengar dari jauh, ya, maka ini syirik akbar. Kemudian bentuk yang keempat, ayat da'wa, ghairallahi ma'itiqad annahu yastaqillu fi ijadil matlubi min dunillah. Yang keempat adalah berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan bahwasanya yang dimintai doa ini mampu mewujudkan permintaannya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya Allah enggak ada ikut-ikutan di sini. Pokoknya kamu minta apa saya bisa kasih. Misalnya, ya. Maka ini syirik akbar. Au annahu syarikun lillah fi ijadil matlub, atau boleh jadi dia beranggapan bahwasanya baik dia maupun Allah sama-sama bisa memenuhi kebutuhannya. Berarti ini menjadikan Allah sebagai sekutu, ada tandingan. Ya, saya boleh meminta kepada Allah atau meminta kepada misalnya jin penunggu ini, sama saja bagi saya misalnya. Minta kepada Allah ya dikasih, minta kepada jin juga dikasih misalnya. Nah, ini adalah doa selain Allah yang merupakan syirik akbar. Yang kelima, yang terakhir, gambaran dari doa yang merupakan syirik akbar adalah ayat luba minal mayyiti syifa'a maridhihi. Ya. Yaitu ketika seorang minta kesembuhan penyakitnya kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Baik itu di kuburan atau di luar kuburan. Pokoknya meyakini Syekh Fulan, Wali Fulan, kita ziarahi kuburnya, yang kuburnya itu belum tentu benar atau enggak kuburnya ya. Kadang-kala ada yang sekedar dikasih gunduk-gunduk, dikasih bagus-bagus, dikasih label, orang ziarah ke situ, padahal mungkin itu kosong, enggak ada isinya, boleh jadi. Dan kalaupun ada betul-betul dikubur di situ, enggak boleh seorang itu minta. Ya, karena banyak yang seperti ini ya, orang yang sakit bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh, dia ambil jalan pintas. Meminta kepada ziarah kubur ya, kedoknya dalam tanda petik ziarah, tapi hakikatnya tidak dalam rangka mengunjungi, tapi dalam rangka meminta kepada yang ada di kuburan tersebut. Maka ini syirik akbar, karena mayit tidak bisa ngapa-ngapain, mau dia sendiri juga sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang soleh sekalipun ya tidak bisa kemudian memenuhi apa yang diminta ya. Wa kashfusu anhu, atau menghilangkan kesusahan. Ya, lagi susah, lagi stres, datang minta supaya dihilangkan kesusahan. Sama saja, tidak boleh. Wa nahwi dhalika fahada syirkun akbar. Yang semisalnya adalah syirik besar. Kemudian jenis yang kedua adalah berdoa kepada selain Allah yang sifatnya bid'ah. Kalau bid'ah berarti tidak sampai pada syirik akbar. Tapi bid'ah, bid'ah berarti tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak disyariatkan. Wa huwa du'a'u bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam au bijahi ghairihi au bidzati makhluqin min nabiyyin wa ghairihi. Ya. Yaitu ketika seorang berdoa dengan perantara kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kedudukan orang-orang soleh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan zat dari makhluk berupa nabi atau yang lainnya, maka ini jenis berdoa yang bid'ah. Misalnya apa? Berdoanya kepada Allah. Namun dia ketika berdoa dia mengatakan, "Ya Allah, dengan kedudukan nabimu saya memohon kepadamu." Jah itu artinya kedudukan, ya, manzilah, kemuliaan gitu ya. Nabi punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu kita jadikan sebagai atau dia jadikan sebagai wasilah, ya, sebagai sarana dalam berdoa. "Ya Allah, dengan kedudukan nabimu saya mohon kepadamu demikian demikian." Dengan harapan dia akan lebih dikabulkan. Ini bid'ah, ya. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis yang ketiga, al-qismu tsalits, talabul hayyi minal mayyiti ayyashfa'a lahu 'inda Allahi jalla wa ala, fasyirkun akbar. Jenis yang ketiga, doa kepada selain Allah adalah ketika meminta orang yang hidup meminta kepada orang yang sudah mati untuk menjadikan untuk memberikan syafaat. Ya. Atau untuk memberi syafaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik akbar. Ya, misalnya di kuburan, ngomong sama yang punya yang dikubur di sini. Misalnya Mbah Fulan atau Syekh Fulan atau Ayahanda Fulan misalnya. Ya, tolong sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia sebagai syafaat. Syafaat itu berarti meminta orang lain supaya memohonkan, menjadikan dia sebagai perantara. Oh, kalau ayahanda yang mendoakan saya akan lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngomongnya samanya sudah meninggal. Padahal orang yang meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, berdoa sudah tidak bisa. Ya, amalnya sudah terputus. Maka yang seperti ini menjadikan mayit sebagai perantara atau sebagai minta syafaat kepada dia, itu adalah perbuatan syirik akbar yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam, ya. Dan mungkin ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang tawassul, ya, at-tawassul. Yang barusan kita bahas akan dirinci di pertemuan mendatang tentang hukum terkait dengan bagaimana menjadikan perantara dalam doa-doa kita. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Mengenai penggunaan kata abdi. Bagaimana dengan istilah abdi negara, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Ya. Abdi, maka kita kembalikan kepada uruf, ya, kepada penggunaan kata tersebut di masyarakat, ya. Dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena kata abdun sendiri, ya, kata abdun sendiri itu juga istilah yang dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk seorang hamba-hamba Allah atau hamba sahaya, sama-sama abdun. Ya. Maka jika dalam bahasa Arab saja itu lafaznya musyarak itu berarti bisa dipakai lebih dari satu dalam berbagai istilah itu ada artinya sendirilah, kurang lebih seperti itu. Maka enggak masalah. Ya, jadi abdi negara, abdi dalam misalnya itu bermaksud artinya adalah bukan sebagai hamba yang kemudian menghamba seperti kita menghambakan diri kepada Allah, tidak. Ya, bahkan itu sudah tidak lagi seperti makna hamba sahaya. Ya, abdi negara kan tetap digaji, ya. Namanya abdi itu kan hamba, itu kan sebenarnya seorang hamba, seorang budak itu kan enggak digaji. Tapi abdi negara kan digaji. Jadi itu hanya istilah-istilah yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia dan sudah maknanya sudah berbeda dan tidak masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang alhamdulillah ketiga-tiganya sehat dan penurut dengan orang tua. Beberapa hari ini saya suka galau atau sedih tentang diri sendiri yang beranggapan saya tidak punya keahlian, kepintaran, dan juga kadang merasa rendah diri ketika melihat teman yang pintar dalam hal masak, entah membuat kue atau masakan rumahan yang enak. Apakah saya selalu berdoa meminta kepada Allah, apakah keahlian dan bakat saya ini, dan saya selalu meminta petunjuk kepada Allah. Saya mempunyai suami yang juga cukup karena mempunyai usaha kos-kosan. Apakah dengan semua itu saya masih kurang bersyukur, Ustadz? Namun ketika mendengar tausiah dari Ustadz, hati saya menjadi tenang kembali, Ustadz. Ya, kalau kita banyak melihat kepada orang, memang tidak akan ada habisnya, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, ungzur. Ya, lihatlah kepada dunaka, lihat kepada yang di bawahmu, wala tandur ila ma fawqak, jangan lihat kepada yang di atasmu, ya. Kalau kita melihat yang di atas kita dalam masalah dunia apalagi, ya, itu akan menyiksa, ya, akan menjadikan kita semakin tidak puas, ya kan? Apapun itu, mau dari hal yang remeh sampai hal yang besar. Ya, kalau saya anggap yang tadi masalah masak-masak itu sebenarnya bukan hal yang besar. Ya. Saya sendiri nggak bisa masak, saya nggak apa-apa gitu ya. Ya saya laki-laki gitu ya, pasti alasannya gitu ya. Tapi ya sebenarnya misalnya saya nggak bisa benerin genteng gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ada orang yang bisa benerin genteng kan gitu ya. Jadi kita jangan terlalu pusing dengan apa yang dipunyai orang gitu. Karena memang tidak setiap orang punya kemampuan yang sama. Setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, ada yang pintar masak, tapi dia mungkin nggak pintar menjahit. Ada yang pintar jahit, tapi mungkin dia nggak pintar yang lain gitu ya. Jadi bakatnya masing-masing. Ada yang orang pintar nulis nggak bisa ngomong. Ada yang pintar ngomong nggak bisa nulis gitu ya. Macam-macam ya. Nggak usah iri kemudian, wah kok saya nggak bisa seperti dia yang pintar ngomong misalnya. Kok saya nggak seperti dia yang pintar nulis gitu. Itu nggak ada faedahnya ya. Karena ya tadi, ya, setiap orang itu dilahirkan, itu dengan kemampuan yang berbeda-beda, kekhususan yang berbeda-beda, ya. Jadi ya kalau seperti itu, ya insya Allah bukan tidak sampai pada derajat tidak mensyukuri, namun ya itu adalah cobaan yang hendaknya seorang itu ya hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak digoda lagi dengan yang semisal itu. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ya. Dari Uma Windy, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jika pengurus jenazah di lingkungan tempat tinggal kita adalah orang yang suka melakukan kegiatan kesyirikan seperti menolak hujan, acara bersih desa, atau orang yang suka menghidupkan budaya yang syarat dengan kesyirikan? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Perbuatannya apa saja tadi? Seperti menolak hujan, acara menolak hujan. Menolak hujan. Iya, saat menolak hujan. Terus? Orang yang suka menghidupkan budaya-budaya yang penuh dengan kesyirikan. Iya. Wallahu ta'ala alam ya, orang yang tergantung perbuatannya tadi ya, perbuatannya itu apakah mencapai syirik akbar atau tidak gitu ya. Karena kalau menghidupkan kegiatan kesyirikan ya tadi tentu masih ada syirik asghar, ada syirik akbar gitu ya. Nah, kalau dia misalnya menolak hujan ya, dan ritual-ritual menolak hujan ya ini bisa sampai pada derajat kufur akbar ya, syirik akbar ketika dia meyakini bahwasanya dia bisa gitu ya. Nah, kalau dia misalnya masih meyakini bahwa hujan itu turun karena Allah dengan dia tetap misalnya meminta kepada Allah ya, namun caranya yang dia mungkin dipenuhi dengan kebitahan, nah boleh jadi seperti itu, maka tidak sampai kepada kufur akbar ya. Kalau misalnya seorang yang seperti itu tukang mandikan jenazah, ya paling tidak kalau dia tidak bisa disuruh untuk untuk jangan memandikan gitu ya, tapi ya paling tidak kita punya orang-orang lain yang bisa membarengi dia gitu ya, jangan sampai jenazah kita dimandikan oleh orang-orang yang seperti itu gitu ya, sehingga kalau memang dia bisa digantikan, walhamdulillah. Kalau misalnya tidak bisa, ya Kalau tidak ada orang lain yang tentu tidak melakukan kesyirikan yang bisa menemani dia dalam memandikan jenazah. Dan yang lebih afdol, jenazah itu dimandikan oleh orang-orang yang terdekat dengan dia, keluarganya dan lain sebagainya, bukan orang lain ya. Kecuali memang tidak ada yang orang lain ya, baru kemudian mungkin baru petugas gitu ya. Tapi kalau bisa ya dibiasakan bahwa saya dalam masyarakat itu kayak memandikan jenazah lah yang masih kerabat ya, entah itu pasangannya atau anak-anaknya yang satu jenis kelamin dengannya ya, dan juga orang-orang soleh ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah, pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya masih mempercayai bahwa seorang wali bisa sholat di Masjid Nabawi ataupun Haram, padahal dia di Indonesia. Apakah hukumnya mempercayai hal ini termasuk bid'ah atau kesyirikan? Syukran Ustadz. Ya, ini termasuk kebid'ahan ya. Kebid'ahan meyakini seorang punya kemampuan-kemampuan yang tidak mungkin ya. Mungkin yang bisa saya asumsikan orang ini beranggapan bahwa itu termasuk bagian dari karomah, ya. Padahal karomah itu sesuatu yang tidak kemudian bisa diatur oleh seseorang, ya. Tidak kemudian bisa, oh saya bisa sewaktu-waktu sholat di ini, nggak bisa seperti itu. Karomah bukan seperti itu. Karomah itu pemberian dari Allah yang kapanpun Allah berikan dan kapanpun Allah tidak berikan. Artinya sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tiba-tiba dia ada keajaiban tertentu. Tapi kalau kemampuan-kemampuan semacam itu, ya, ini adalah keyakinan yang bid'ah. Ya, namun meyakini hal semacam itu tidak termasuk kesyirikan. Ya, karena syirik adalah ya, meyakini seorang punya kemampuan yang itu hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang seperti itu dia meyakininya sebagai karomah, padahal bukan karomah, maka termasuk bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pertama mendatang tentang tawassul. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.